Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد تفضل اقرأ. عن أبي يحيى سعيد بن إسماعيل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أمر المؤمن يحضر كل مؤمن وليس ذلك إلا للمؤمن إن صحته صلى الله شكرًا كان غير له وإن أصابته دره صبر كان غير له رواه مسلم. أحسن أنت هيك. عن أبي يحيى سمعتي بن إسماعيل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته شقاء فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. هجري أنت. عن أبي يحيى سعيد بن إسماعيل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله kafi wajhi ahika la sadaqa rawahu Tirmizi wa sahahu al-Albani. Sam. Aina al-aqrun? Aina ashabu? Mana kawan-kawan kalian? Mana yang lain? Barakallahu fikum. Anak-anak diusahakan hadir ya, kecuali kalau memang ada uzur. Kalau ada ulur, tepotol disampaikan izin kepada mudarrisin, karena ini termasuk program belajar mereka. Anak-anak yang Banin B, kami membuat program di rumah belajar kita, mereka diikutkan taklim. Karena mereka ada pelajarannya, pelajaran catat faedah. Catat faedah nanti dibacakan faedah. Jadi anak-anak yang Banin B itu ikut program, program taklim, program belajar, program sekolah mereka. Jadi ketika mereka masuk rumbel, masuk ke bimbingan, ke tempat kita, ke rumah belajar kita, mereka diharuskan ikut taklim. Diharuskan, karena itu termasuk pelajaran, pelajaran mereka. Sehingga nanti sampai keesokan harinya, antum membantu kami, antum para wali santri membantu kami untuk memudahkan mereka dalam belajar. membantu kami untuk mereka mudah dalam keadaan mereka di pelajaran, yakni membaca faedah, melancarkan yang demikian itu. Jadi kami mohon kerjasamanya kepada para awliya, para wali-wali yang anaknya sudah besar, sudah di tingkat B untuk menghadirkan anaknya. Kalau ternyata tidak hadir, kalau ternyata ada udzur, mohon disampaikan kepada mudarrisin, kepada para mudarrisin, sehingga terjadi kerjasama yang baik. Karena tadi kita sampaikan di awal, itu program belajar mereka di sekolah kita. Melatih mereka untuk terbiasa mencatat faedah. Karena anak-anak kalau tidak dilatih, mereka akan terbiasa dengan main-mainnya. Ada daurah. Kalau mereka sudah terbiasa mencatat faedah, antum nggak perlu cari-cari kemana-mana mereka. Mereka sudah nyatat faedah ketika daurah. Barakallahu fikum. Jadi mereka tuh terbiasa mencatat faedah semenjak kecil. Semenjak kecil sudah dilatih mencatat faedah. Karena di sekolahnya ada program seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, kehadiran mereka sangat membantu untuk kebaikan mereka. Sebenarnya ini kebaikan untuk mereka. Benar-benar kebaikan untuk mereka. Melatih mereka untuk cinta terhadap ilmu. Melatih mereka untuk terbiasa mencatat ilmu. Barakallahu fikum. Jadi kami mohon, kami sangat mengharapkan kepada antum semua para awliya untuk bekerja sama dengan mudarrisin, para pengajar dalam hal ini. Kita sama-sama bahu-membahu, sama-sama kita berupaya untuk kebaikan anak-anak kita. Yang di sekolah semangat untuk kebaikan anak-anak kita. Demikian pula yang di rumah juga semangat diberikan program-program juga di rumah. Program waktu jadwal baca Quran, jam sekian, kalau jam sekian nggak boleh keluyuran lagi, waktu tidur siang, barakallahu fikum. Jadi yang seperti itu terjalin kesinkronan, cocok, jadinya tidak timpal. Kalau misal di rumah saja dia baik, di rumah bagus, aturannya ketat, Masya Allah, ketat di sini dalam tanda kutip bukan kasar. Ketat di sini bagus programnya, Masya Allah dia dididik sama orang tuanya, diperhatikan, benar-benar diperhatikan, dijauhkan dari maksiat, dilatih untuk ketaatan kepada Allah. Tapi di sekolah dilalaikan oleh guru-guru. Nah ini timpang namanya, tidak pas yang seperti ini. Demikian pula sebaliknya, misal di sekolah dia bagus programnya dari guru-gurunya, dilatih seperti ini, Masya Allah. Tapi di rumah dilalaikan. Nah seperti ini juga tidak pas kalau yang seperti ini. Barakallahu fikum. Istilahnya timbangannya tidak pas timbangannya. Berat sebelah. Nah, barakallahu fikum, maka kami sangat mengharapkan kepada antum para awliya, sama-sama kita kerjasama untuk memperhatikan anak-anak kita. Dan insyaallah besok kami sampaikan kepada antum semua para awliya, besok kita ada rapat bersama para mudarrisin. Jadi kami mohon kehadiran antum pukul 9 pagi insyaallah. Kehadiran antum sangat ditunggu. Maksudnya apa? Untuk membahas untuk kebaikan anak-anak kita. Jadi besok kita rapat untuk kebaikan anak-anak kita. Kita bahas tentang yang program sama-sama, program yang di rumah dan di sekolah. Insyaallah besok kita rapat ya. Yang Banin A dan Banin B. Anak-anak yang di Rumbel, yang di Banin, aulianya, para walinya diharapkan untuk hadir besok pukul 9. Adapun yang banat tidak. Yang banat tidak. Jadi wali santri yang banin diharapkan untuk hadir besok. Insya Allah ada beberapa hal yang akan kami sampaikan untuk kebaikan anak-anak kita. Intinya itu. Kita membahas untuk kebaikan anak-anak kita. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. An Ibnu Mas'ud, kita masuk pada hadis yang ke-1270. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan maka dia mendapatkan pahala yang semisalnya, semisal orang yang melakukannya. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka baginya pahala semisal orang yang mengerjakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di dalam sahihnya nomor 1893. Man yukhudu minal hadis. Kita masuk pada apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Al-awwal, faedah yang pertama, al-mu'minu huwa alladhi yakunu qudwatan wa uswatan fi 'amali khairat wa fi thayyibat. Seorang mukmin dialah yang menjadi qudwah, teladan, wa uswatan, contoh dalam mengerjakan amalan-amalan kebaikan dan perbuatan-perbuatan ketaatan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, berilah kepada kami dari istri-istri kami dan anak cucu keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, waja'alnahum a'immatan yahduruna bi amrina. Kami jadikan mereka imam-imam yang memberikan petunjuk bi amrina, dengan sebab perintahan. Yang memberikan petunjuk dengan perintahan. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-73. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menghasung kita semua untuk menunjuki kebaikan, bersemangat dalam menunjuki kebaikan, menjadi teladan. Di samping kita menunjuki manusia pada kebaikan, kita pun mengamalkannya. Kita pun mengamalkan, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Ini yang disebutkan dalam hadis. Dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Kita mengajak orang untuk melakukan ta'lim, kita juga datang ta'lim, dia datang ta'lim. Kita dapat pahala dari ta'lim kita, dia pun dapat pahala dari ta'limnya, dan kita pun dapat bonus. Artinya, kita dapat pahala tambahan. Pahala tambahan. Sambil kita mendapatkan pahala, kita pun mendapatkan pahala lagi dari mengajak orang lain. Inilah keutamaan mengajak manusia ke jalan kebaikan. Jadi jangan kita lemas, jangan kita luyu dalam mengajak manusia pada kebaikan. Ini adalah khairun azim, kebaikan yang besar bagi kita semua. Barang siapa yang ingin mendapatkan timbangan yang berat di hari kiamat nanti. Maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan dan mengajak manusia untuk melakukannya. Demikian pula mengajak manusia untuk meninggalkan kejelekan. Wajah Abi Muslim disebutkan di dalam Sahih Muslim nomor 1017 min hadithi Jarir ibn Abdullah, dari hadith Jarir bin Abdullah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sanna sannatan fil Islam hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yakusa min ujurihim min syai'in. Barang siapa yang membuat teladan di dalam Islam, membuat sunnah di dalam Islam, menghidupkan sunnah dalam Islam, maksud membuat sunnah di sini menghidupkan sunnah, sunnah yang telah mati dihidupkan oleh dia. Misal di tempat tersebut manusia kurang dalam melakukan infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka satu orang dari mereka memberikan teladan kepada kawan-kawan. Marilah kita berinfak, ayo kita berinfak. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia contohkan seperti ini cara berinfaknya. Tanpa ada riya dalam hatinya. Ini contohnya. Maka yang lain masya Allah semangat juga, semangat mengerjakannya dan hidup sunnah itu ketika itu. Manusia berduyun-duyun, berbonong-bonong berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala disebabkan contoh dari satu orang tadi. Maka yang demikian ini telah menghidupkan sunnah dalam Islam. Atau amalan yang lain, amalan yang lain, barakallahu fikum, seperti sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah misalkan. Di tempat tersebut jarang sekali atau tidak ada yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Dia coba lakukan di masjid. Orang-orang melihat dia, satu nyontoh, dua nyontoh, tiga mencontoh, banyak yang mencontoh. Maka dia telah menghidupkan sunnah yang telah mati di tempat tersebut. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa menghidupkan sunnah dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang beramal dengannya dari orang-orang yang setelahnya. Padahal cuma menghidupkan sunnah. Orang-orang yang mencontoh dia mendapatkan pahala, dia pun mendapat pahala. Subhanallah. Tanpa mengurangi dari pahala-pahala mereka sendiri. Pahala-pahala mereka tidak berkurang. Dan dia mendapatkan pahala. Kalau misal kita punya pegawai, kita bekerja dalam, kita jadi bos misalkan, jadi pimpinan, kita jadi pimpinan. Mikir-mikir kalau mau ngambil anak buah. Sudah ada satu anak buah. Kalau mau ngambil satu anak buah lagi, mikir-mikir. Ini diambil anak buah satu lagi, tapi anak buah yang satunya dikurangi gajinya. Karena nanti otomatis kalau diberikan untuk anak buah yang kedua, nanti bertambah pengeluaran. Atau seperti itu saja. Kita punya dua anak buah yang pertama dikurangi gajinya, anak buah yang kedua disetarakan. Seperti itu kalau dunia. Takut kita mau mengeluarkan, mikir-mikir. Nah, kalau yang seperti ini tidak perlu dipikirkan. Apakah habis ya pahala orang yang mengerjakan itu diambil sama orang yang mengajak? Tidak. Kata Rasulullah SAW, min ghairi an yanqusa min ujurihim min syai. Tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Sedikit pun tidak mengurangi. Barakallahu fikum. Al-Thani, faedah yang kedua. Wa hadithul bab, hadis yang disebutkan dalam bab ini, yadullu ala anna man dalla ala khairi, menunjukkan bahwa siapa saja yang menunjuki pada kebaikan, sawa'un akana min khairi dunia, sama saja apakah dalam kebaikan-kebaikan dunia, au khairi akhir, atau kebaikan-kebaikan akhirat, anna lahu minal ajri misla ajri man fa'ala, bahwa dia mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mengerjakan. Jadi kebaikan di sini tidak terkhusus pada kebaikan akhirat saja. Kebaikan dunia juga. Kebaikan dunia juga. Antum lihat seorang yang baru menikah, dia belum punya keahlian apa-apa. Dan antum punya keahlian, misalkan bengkel. Sini, anak ajarin antum bengkel. Ajarin bengkel, terus sambil dia bekerja dengan antum. Kemudian sampai dia bisa buka bengkel sendiri. Antum mendapatkan pahala semisal pahala dia. Masya Allah. Itu kebaikan dunia atau kebaikan akhirat itu? Dunia yang seperti itu kan? Dunia. Atau yang lainnya? Dia belum punya pekerjaan, belum paham bagaimana cara bekerja itu, bagaimana cara mencari nafkah itu. Antum ajaknya. Antum ikut anak dagang. Diajari dagang, kenal tata caranya dengan bagus. Masya Allah. Sampai selesai, sampai dia bisa mencari nafkah sendiri. Dia mendapat pahala, antum dapat bagian dari itu semua. Masya Allah. Nikmat atau tidak? Nikmat sekali. Nikmat sekali. Jadi tidak terkhusus pada kebaikan akhirat. Kebaikan dunia juga. Kebaikan akhirat min babi aula annaka nafasu fiha. Kebaikan akhirat min babi aula annaka nafasu fiha. Tentu kita lebih mengedepankan untuk berlomba-lomba dengannya kalau kebaikan akhirat. Misalnya mengajak manusia taklim, mengajak manusia untuk melakukan ibadah, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Islam, yang dianjurkan dalam Islam. Ini dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Demikian pula kebaikan dunia. Kebaikan dunia juga mendapatkan pahala yang semisal. Kebaikan dunia dan akhirat yang kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, kita mendapatkan bagian dari amalan yang mereka kerjakan. Kita telah menanam saham tanpa terasa, kita telah menanam saham di sana. Saham yang seperti inilah yang semestinya kita usahakan, yang semestinya kita berlomba-lomba. Kalau saham di dunia habis, sudah. Kita kewalahan cari bekal lagi, kemudian yang lain sebagainya. Kalau saham ini yang seperti ini tempat yang akan memberikan kebaikan kepada kita sampai kita sudah meninggal dunia. Kita sudah meninggal dunia, kita masih mendapatkan pahalanya. Kalau dunia, kita nanam saham, habis. Misalkan, umur kita habis, nggak bisa dibawa mati itu saham. Nggak bisa dibawa mati itu dunia, nggak bisa dikubur bareng-bareng dunia. Tanah, di dalam tanah itu motor, mobil, rumah, gak bisa dikubur. Uang misalnya 100 juta dibawa dalam kubur, gak bisa. Itu dunia barakallahu fikum. Min ghairi an yunqasa min ajril mubtada bihi syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang diikuti sedikit pun. Wa innama huwa ajrun bisababi qawmi qudwatan fil khair. Pahala tersebut disebabkan karena dia adalah menjadi teladan dalam kebaikan. Wa uswatan fi amal ihsan, dan contoh dalam amalan kebaikan. Ats-tsalits, faedah yang ketiga. Wa min afdhalil a'mal as-salihati allati yata'adda naf'uha wa tabqa thimaruha wal ilmu nafi'u. Dan termasuk dari amalan-amalan saleh yang paling afdol, yang manfaatnya itu mengenai orang lain, yang buahnya tetap langgeng, manfaatnya tetap langgeng, adalah ilmu yang bermanfaat. Alladhi huwa syar'ullah ta'ala, yaitu ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Min usulihi wa furu'ihi, dari pokok dan cabangnya. Wa ma'ana 'ala fahmi, dan apa saja yang bisa menolong dalam memahami syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa, akan tetapi ketika dipelajari, bisa menolong, membantu seseorang untuk bisa memahami syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk ilmu yang bermanfaat. mempelajari bahasa Arab termasuk ilmu yang bermanfaat. Ilmu tajwid. Juga dengannya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu al-usulul fikih. Ilmu hadis. Dengan ini kita bisa memahami syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kebaikannya, buahnya tetap langgeng. Demikian pula manfaatnya mengenai orang lain. Dan ini adalah termasuk dari amalan saleh yang paling afdal. Faman nashara hadzal ilma faqad daraba bi sahmin wafirin min al-qudwatil hasanati wad dilalati 'ala siratil mustaqim. Maka barang siapa yang menyebarkan ilmu ini, maka sungguh dia telah memiliki saham yang melimpah berupa teladan yang baik dan menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Waqad akhrajan nas bi idznillahi ta'ala min dhulumatil jahli ila nuril ilm. Dan sungguh dia telah mengeluarkan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu wal hidayah dan hidayah. Dan hidayah serta petunjuk bimbingan. Wa nala bihadza 'azimal ajri min Allah ta'ala, dan dia mendapatkan dengan ini pahala yang sangat besar dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari nomor 3009. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim nomor 2406. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sungguh benar-benar Allah memberikan petunjuk melalui engkau satu orang saja lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah telah kita sebutkan itu adalah barang yang sangat berharga di kalangan Arab. Barang yang sangat berharga di kalangan Arab. Unta yang sangat berharga. Kendaraan yang sangat mewah di kalangan Arab. Unta merah. Engkau memberi petunjuk satu orang saja. Allah berikan petunjuk satu orang saja melalui engkau. Engkau mendapatkan pahala yang demikian besarnya di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala dalam penjelasan beliau terhadap hadis ini. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslim. Siapa yang hafal hadisnya? Singkat hadisnya. Man yahfal. Abu Ali. Barakallahu fikum. Masih jauh ya? Waktu 5 menit lagi. Masih ada satu hadis lagi, terakhir satu hadis. Penutup. Tanda ini. Kita baca. Hadis yang ke-1278. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabiyun ibnu sahabiyin. Beliau adalah sahabat, anaknya sahabat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ista'adzakum billahi fa'idhu, wa man sa'alakum billahi fa'atu, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa in lam tajidu fad'u lahu, akhrajahu al-Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, barang siapa yang meminta pertolongan kepada kalian dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia meminta perlindungan. Aku meminta perlindungan kepada engkau, tolong lindungi aku. Aku meminta kepada engkau dengan nama Allah. Fa'idhu, maka lindungi, kata Rasulullah SAW. Maka lindungi dia. Dia datang meminta perlindungan kepada Imam agar engkau berikan pertolongan kepada dia. Wa man sa'alakum billah, dan barang siapa yang meminta kepada kalian dengan nama Allah, as'aluka billah, aku meminta kepada engkau dengan nama Allah. Fa'tu, berikan, kata Rasulullah SAW. Wa man ata ilaikum ma'rufan, dan barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, fakafi'u, maka balaslah. Dianjurkan di dalam Islam untuk membalas kebaikan yang telah diberikan oleh saudara kita. Fa'ilam tajidu, jikalau kalian tidak mampu, belum bisa membalas karena kebaikannya besar, fad'ulahu, maka doakan dia kebaikan. Doakan dia kebaikan. Dalam sebagian hadis disebutkan, lafaz doa tersebut adalah ucapan jazakallahu khairan. Jadi ucapan jazakallahu khairan ini afdal. Sungguh dia telah berlebih-lebih dalam memuji si pemberi ketika dia mengucapkan jazakallahu khairan. Apakah boleh ditambah khairan katsiran, jazakallahu bi alfi khairin, jazakallahu alfa khairin, semoga Allah membalasmu seribu kebaikan, semoga Allah membalasmu kebaikan yang banyak, semoga Allah membalasmu mi'ata khairin, 100 kebaikan. Yang afdal adalah mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jazakallahu khairan, bas, fakat, cukup sampai di sini. Sudah. Ini lebih baik. Terlebih lagi lafaz khairan itu dinakirahkan. Kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan kepada engkau balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini makna dinakirahkan dia. Sungguh apa yang diucapkan oleh Nabi SAW ini adalah sebaik-baik petunjuk. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam Adab, Al-Baihaqi, Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Hibban, oleh Al-Hakim, disepakati oleh Al-Dzahabi, dikeluarkan pula oleh At-Tirmidzi, dan dikeluarkan pula oleh At-Tabrani, bi sanadin rijaluhu rijalus sahih. Dengan sanad rijalnya yang sahih semua illa syekh. Wahai syekhnya At-Tabrani. Artinya hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disepakati oleh Az-Zahabi. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Basam dalam syarah. Kita sering mendengarkan hadis ini, ma'ruf hadis ini. Kemudian kita langsung masuk ke apa yang diambil faedah dari hadis ini. Ada 4 jumlah dalam hadis ini, ada 4 jumlah. Jumlah pertama manista'adakum billahi fa'idum. Barang siapa yang meminta pertolongan kepada kalian dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Menjadikan kalian sebagai mutawassilan ilaikum billah, bertawassul kepada kalian dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan kepada kalian dengan meminta menyebutkan billah dengan nama Allah. Aiman iltaja ilaikum, yaitu barang siapa yang bersandar kepada kalian, wa'tasama bikum, dan minta dijaga oleh kalian di amrin minal umur lati hazabatmu, dalam perkara-perkara yang telah menyedihkannya, dalam perkara-perkara yang telah membuat dia takut dan menjadikan kalian sebagai sandaran, fa'idu, maka lindungi, kata Rasulullah SAW. Wa kunu sanadan lahu, jadilah sandaran baginya. Wa adudan lahu, dan penolong baginya, fi kurbati, dalam kegentingan yang dia dapatkan, gantikan yang dia rasakan. Mimman zalamahu, dari orang yang mendzaliminya. Au ta'adda alaihi, atau melampaui batas kepadanya. Madama annahu ma'ahak, selama dia berada di atas kebenaran. Fi talabin najah, dalam meminta keselamatan kepada engkau. Faqad dakhala alaikum hadzal madkhal, maka sungguh dia telah masuk kepada kalian dalam hal ini. Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan atau yang dizalimi. Bagaimana cara menolong saudara yang zalim? Cara menolongnya mencegah dia dari kezaliman. Bagaimana cara menolong saudara yang dizalimi? Cara menolongnya ma'ruf, kita semua mengetahui. Dicegah orang yang ingin mendzalimi. Azania, faedah yang kedua, man sa'alakum billahi fa'atuh, barang siapa yang meminta kepada kalian dengan nama Allah, maka berilah. Man sa'alakum syai'an, maknanya siapa yang meminta kepada kalian sesuatu, wa 'azzaza su'alahu billah, dan dia meninggikan, menjadikan permintaannya itu agung, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, an tu'tu, yaitu berikan. Fa atu ma talaba idhaman bisu'ali billah, berikan apa yang dia minta karena mengagungkan permintaannya tadi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala berarti dia telah meminta dalam perkara yang sangat mendesak dan penting, terlebih lagi dia membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalisa, faedah yang ketiga, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa yang telah berbuat kepada kalian kebaikan maka balaslah ala ma'rufi, atas kebaikannya. Wala taj'alallahu al-minnata da'imata 'alaikum, jangan jadikan dia selalu memberikan kenikmatan, memberikan kebaikan kepada kalian. Balas, adakan di sana balasan antara engkau dan dia. Dia memberikan kebaikan kepadamu, berikan pula kepada dia kebaikan. Timbal balik. Fa inna min syukril mun'im mukafa'atahu. Karena sesungguhnya termasuk dari berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada engkau adalah dengan cara membalasnya. Wa muqabalatahu 'alaiha, dan adanya timbal balik atas pemberiannya. Wal badi' bil ma'ruf lahu sabiqul fadli. Orang yang mendahului dalam kebaikan, dalam berbuat baik, ini adalah mendapatkan keutamaan yang terlebih dahulu. Fa yasunu mujazatuhu 'ala ihsani, maka akan dibalas kebaikan-kebaikannya. Ar-rabi'atu, yang keempat, innamal lam yajid ma yukafi bihi sahibul ma'ruf, sungguhnya siapa yang belum bisa membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya, fa 'alaihi an yukafi'ahu bidu'a, maka balaslah dengan doa. Wa min a'zami ad-du'a, dan termasuk dari doa yang paling agung adalah ucapan jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan ini subhanallah, ucapan yang sangat baik. Ketika kita diberikan kebaikan, jangan lupa balas dengan ucapan jazakallahu khairan. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepadamu kebaikan, kebaikan yang besar, kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka sungguh dia telah berlebih-lebih dalam berterima kasih. Dia telah berlebih-lebih dalam memuji si pemberi. Jangan lupa masyarul ahibba barakallahu fikum. Ketika kita diberikan kebaikan, ucapan ini, jazakallahu khairan. Kebaikan apapun, sekecil apapun kebaikan itu. Sekecil apapun, sekalipun kebaikan itu kecil bentuknya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Kemudian wafihi dalil, dalam hal ini terdapat dalil ala anna isti'adzah, bahwa meminta perlindungan dengan makhluk lima yakdiru alaihi, pada perkara-perkara yang dia mampu untuk melakukannya, jaizatun, boleh. Hukumnya boleh. Kama anna su'al indal hajati jaizun, sebagaimana meminta, minta tolong ketika dibutuhkan, hukumnya boleh. Boleh, sebagaimana faedah ini diambil dari hadis yang disebutkan dalam bab ini. Selesai kita kurang lebih setengah jam dua hadis. Alhamdulillah. Selesai kita dari bab albirru wasilah. Albirru wasilah telah kita selesaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada bab az-zuhud wal wara'. Insyaallah pada waktu mendatang. Alhamdulillah tanpa terasa masyarakat kita, kita telah menyelesaikan satu bab. Kita telah menyelesaikan satu bab. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa barakatuh.